Lalu terdengarlah suara yang berkata, "Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Raja yang berkuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang." Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Kau. Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Kuduslah Kau. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Di surga akan terdengar pujian yang baru kepada Engkau Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Kau. Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Kuduslah Kau. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, Raja yang berkuasa. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Kuduslah Kau. Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan.